Si tangke harum ti mohon kemang, bungong idaman si kumbang kelana. Besampola ye gata wahai bungong, begata pesoma duni bagata ti moh ke harum gata wahai bungong si bungong kemang. Hai bungong, bungong ban kemang. Hai bungong, bungong ban kemang. Begata jaga, begata petimang. Besam petro kumbang dijape doda. Telah oh dudohana guna sayang, katelan jo malang digata adoh. Begata jaga, begata petimang. Besam petro kumbang dijape doda. Telah oh dudohana guna sayang, katelan jo malang digata adoh. Si bungong kemang, ah, si bungong si tangke harum ti mohon kemang, bungong idaman si kumbang kelana. Besampola ye gata wahai bungong, begata pesama duni bagata ti moh ke harum gata wahai bungong si bungong kemang. Begata jaga, begata petimang. Besam petro kumbang dijape doda. Telah oh dudohana guna sayang, katelan jo malang digata ado. Begata jaga, begata petimang. Besam petro kumbang dijape doda. Telah oh dudohana guna sayang, katelan jo malang digata ado. Si bungong kemang, oh, si bungong kemang, oh, si bungong kemang, oh, si bungong kemang.